Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan tentang bab maf'ul ba'ah. Di halaman 72 ya, dalam kitab Mulakhas ya, kita mulai al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu ismun mansubun yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a lidalalati ala al-musahabati. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub ya, yang disebutkan setelah huruf wawu yang memiliki makna bersama ya, untuk menunjukkan suatu makna kebersamaan. Mislu sirtu wan nila, ya, aku berjalan sepanjang sungai Nil. Al-wawu wawul ma'iyyati, wawu di sana adalah wawu ma'iyyah. An-nila itu maf'ulun maf'ulun ma'ahu mansubun bi fathhi. An-nila, nama sungai, sungai Nil adalah maf'ul ma'ah yang mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain, istayqabtu wa taghridat tuyuri. Ya, aku bangun tidur bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Wal alwawu wawul ma'iyah, wawu di sana adalah wawu ma'iyah. Tagrida adalah maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathhi. Tagrida, berkicau, adalah maf'ul ma'ah mansub dengan tanda fathah. Malhuzatun, ya, catatan. Yura'a adamul khalaqi baina wawil adfi wa wawil ma'iyati. Ya, supaya tidak tercampur maka perlu dijaga perbedaan antara wawu ataf dan wawu ma'iyah. Fawawu al-atfi tufidu ishtaraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbati al-hukmi ilayhima. Adapun wawu ataf itu memberikan ya faedah keikutsertaannya ya, kata sebelum wawu ataf dan kata sesudah wawu ataf dalam ya hukumnya. Mislu hadara Muhammadun wa Hasanun, Muhammad dan Hasan itu telah hadir. Al-wawu wawul atfi, ya, wawu di sana adalah wawu atof. Ya, maksudnya Muhammad telah hadir dan Hasan juga telah hadir. Akan tetapi waktu hadirnya boleh jadi beda ya, dan tempat hadirnya juga boleh jadi beda, tapi yang jelas Muhammad dan Hasan itu sama-sama hadir. Ya. Amma wawul ma'iyyati fa innaha la tufidu ishtaraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal tadullu ala al musahabati. Adapun wawu ma'iyyah itu tidak memberi faedah keikutsertaannya kata sebelum wawu ma'iyyah dan kata setelah wawu ma'iyyah dalam hukum ya, dalam penisbatan hukum. Akan tetapi hanya menunjukkan pada makna kebersamaan. Mislu hadara Muhammadun wa ghurubasyamsi. Ya. Muhammad telah hadir bersama dengan tenggelamnya matahari. Al-wawu wawul ma'iyati. Adapun wawu di sana adalah wawu ma'iyah. Ya, hadara Muhammadun wa ghurubasyamsi itu yang hadir hanyalah Muhammad dan terbenamnya matahari itu hanya sisi kebersamaannya saja ya, di mana Muhammad itu hadir tepat bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ya, perincian ya, atau membedakan wawu ma'iyah dengan wawu atof itu sebenarnya ada banyak dan yang dibahas itu ada tiga ya. Yang pertama ya kan kita bingung antara wawu ma'ah dan wawu atof. Ya, jadi ada tiga perincian ya. Ada yang wajib dibaca sebagai wawu ma'iyah, ada yang wajib atau berarti wawu atof. Ya, yang pertama itu yang kemungkinan ya yang wajib dan hanya bisa dibaca dengan maf'ul ma'ah atau sebagai wawunya adalah wawu ma'ah. Ya, contohnya itu sirtu wanila. Contoh yang tadi, aku berjalan ya, menyusuri sungai. Mengapa tidak bisa dikatakan asirtu wanilu ya, atau yang semisalnya dijadikan wawu atof? Ya karena pada dasarnya Nil atau sungai itu tidak bisa berjalan. Maka dipastikan An-Nil itu dibaca sebagai maful ma'ah dan wawunya itu dapat dipastikan sebagai wawu ma'iyah. Ya. Dan contoh yang lain yang wajib dibaca atau wawunya wawu ma'iyah adalah pada contoh kumtu wa zaidan. Aku berdiri bersama Zaid. Ya, maka Zaid di sana wajib dijadikan maful ma'ah dan wawu di sana wajib sebagai wawu ma'iyah. Ya, karena jika kita paksakan dibaca kumtu wa zaidun ya dengan menghendaki makna aku berdiri dan Zaid juga berdiri itu enggak bisa. Karena lafaz Zaid ya itu tidak boleh ya dimaktufkan atau diatofkan kepada domir rofa muttasil. Jadi kalau kita memaksa membaca kumtu wa zaidun maka zaidunnya itu kan atof ya diatofkan ke domir ya domir pada kumtu. Nah itu ada kaidah yang melarangnya. Jadi kalau mengatofkan itu tidak boleh kepada domir ya marfu yang bersambung ya kumtu. Ya maka tidak boleh mengatofkan isim kepada domir rofa muttasil. Nah, salah satu caranya adalah supaya bisa menjadi waw atof harus diberi taukid atau lafaz tambahan. Ya semisal pada contoh di surat Al-Anbiya ya qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Ya surat Al-Anbiya ayat 54. Ya dan Ibrahim berkata sesungguhnya kamu dan bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan pada kalimat qala laqad kuntum antum wa abaukum. Lafaz abau ya itu sebenarnya diatofkan kepada domir rofa muttasil tum. Jadi kuntum antum wa abaukum. Abau dibaca marfu karena dia atof kepada tum ya pada kalimat kuntum. Itu mengapa boleh marfu boleh diatofkan ya karena ada lafaz pemisah yaitu domir munfasil ya sebagai taukid yaitu lafaz antum. Jadi enggak boleh kuntum wa abaukum. Ya, kamu dan bapak-bapakmu itu enggak boleh langsung. Jadi harus ada pemisahnya. Ya, jadi jika diatofkan kepada domir rofa muttasil kuntum maka harus ada pemisahnya ya sebagai yaitu salah satunya dengan lafaz domir munfasil yaitu antum. Kuntum antum wa abaukum. Maka itu boleh. Ya, abau sebagai atof maktufnya itu domir rofa muttasil tum ya. Atau pada contoh yang lain ya. Itu dalam ayat saqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in. Yaitu pada surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in. Maka lafaz abauna pada kata asyokna wala abauna lafaz abau itu atof ya diatofkan kepada domir rofa mutasilna asyokna wala abauna. Abau merupakan atof ya bagi domir rofa na ya dan ini boleh ya karena ada pemisah dulu yaitu huruf la maka diperbolehkan. Itu merupakan perincian ya yang wajib sebagai maful ma'ah atau ya wa-nya itu di sebagai wawu ma'iyah. Jenis yang kedua itu yang wajib atau yang lebih baik jika kita membacanya dengan mengatofkannya. Contohnya ja'al amiru wal jaisu ya. Ja'al amiru wal jaisu. Al amir itu pemimpin atau panglima. Jaisu itu pasukannya. Pasukan. Maka panglima dan pasukannya telah datang. Ja'al amiru wal jaisu, panglima dan pasukannya telah datang. Ya, maka pada kalimat ini ya lebih baik dibuat atof ya. Karena pada asalnya wawu di sana memang wawu atof selama tidak ada penghalang yang bisa menghalanginya dibaca dari dibaca sebagai atof ya. Sebab boleh ja'al amiru wal jaisa, ya telah datang panglima bersama pasukan, ya itu juga boleh, tapi lebih baik mengatofkannya. Ya, lalu misalkan seperti contoh ya, kumtu ana wa zaidun, ya maka di sana boleh ya, lebih baik menggunakan atau wa-nya dibaca wa atof ya. Kumtu ana wa zaidun, aku dan Zaid telah berdiri. Ya, aku dan Zaid telah berdiri. Kenapa lebih baik mengatofkannya? Ya, karena di sana sudah ada lafaz taukid ya, atau ada lafaz yang menjadi pemisah. Ya, kalau kita baca kumtu ana wa zaidun, maka zaidunnya itu kan atof. Ya, dia atof ke domir rofa mutasil pada kumtu. Namun diperbolehkan karena ada ana di sana. Kumtu ana wa zaidun. Ya, aku dan Zaid telah berdiri. Ya, maksudnya aku dan Zaid sama-sama berdiri. Walaupun waktu dan tempatnya terkadang bisa beda. Namun pada kalimat kumtu ana wa zaidun juga boleh dibaca sebagai maful ma'ah dan wawunya wawu ma'iyah. Contohnya kumtu ana wa zaidan. Ya, aku berdiri bersama Zaid. Ya, itu juga boleh ya. Kumtu ana wa zaidan. Zaidannya sebagai maf'ul ma'ah dan wawunya wawu ma'iyah. Ya, maksudnya berarti Zaid itu tidak ikut berdiri, namun hanya menemani aku ya hanya menemani aku dalam berdirinya aku pada satu tempat atau waktu tertentu. Ya, sayangnya akunya berdiri namun Zaidnya tidak ikutan berdiri, tapi Zaid ada bersama di saat saya berdiri. Ya, jadi ada yang wajib dibaca sebagai maf'ul ma'ah, wawunya wawu ma'iyah, ada yang ya lebih baik ya dibaca atof atau wawunya wawu wawul atof, atau boleh keduanya ya, boleh keduanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.